105,9 FM Ardan Radio. Sekali lagi selamat malam Insan Muda, selamat bergabung di JNE Nightmare Side malam hari ini. Selamat malam juga untuk Insan Muda yang sudah hadir di room 159 Bandung, di kantornya Ardan, untuk mendengarkan langsung di sini. Meskipun malam hari ini kita tidak akan ada interaksi dulu, karena kebetulan Bang Jeff malam hari ini sedang sakit. Insya Allah kita doakan untuk segera cepat sembuh dan pulih ya, agar bisa menemani kamu lagi Insya Allah. Tapi karena saja cerita-cerita pilihan dari tim Nightmare Side, kiriman dari kamu yang sudah masuk di email kita nms@ardanradio.com sudah siap untuk kamu dengarkan malam hari ini. Tidak lupa juga dimasakin sapa untuk Insan Muda yang sedang mendengarkan via streaming dari ardanradio.com di luar kota atau daerah Bandung dan sekitarnya. Selamat mendengarkan juga di daerah kota Bandung di frekuensi 105,9 FM. Selamat mendengarkan dan pastikan tidak sedang sendirian mendengarkannya Insan Muda. Malam hari ini menjadi malam yang cukup spesial karena kita masuk di tahun Kabisat, dan 29 Februari ya, itu yang dibilang 4 tahun sekali, itu terjadi di hari ini dan tepat di malam Jumat Insan Muda. Jadi berasa nih 29 Februari, akhir dari Februarinya di malam Jumat, dan nanti lewat jam 12 malam kita sudah masuk di bulan yang baru. Tidak terasa ya sebenarnya tahun 2024 ini sudah 2 bulan lagi, dan nanti akan masuk ke bulan suci Ramadan, di mana selama 1 bulan ketika bulan suci Ramadan, Nightmare Side seperti biasa akan libur dulu selama bulan puasa. Nanti setelah lebaran baru akan kembali lagi menemani malam Jumat kamu. Jadi kita masih ada beberapa minggu ya, atau minggu terakhir ya, minggu depan ya sepertinya ya, minggu terakhir untuk JNE Nightmare Side-nya. Jadi semoga di minggu depan kita bisa ada interaksi ya sama kamu, kembali bersama Bang Jeff untuk Nightmare Side terakhir sebelum masuk ke bulan suci Ramadan. Dan Nightmare Side The Game ini antusiasnya semakin hari semakin banyak. Jadi untuk Insan Muda yang belum mencoba, penasaran gitu ya, boleh dong coba Nightmare Side The Game. Kamu bisa download via Steam ya, dan ini gamenya untuk PC atau komputer. Jadi mungkin ada pertanyaan, kapan nih dibikin versi mobile atau handphonenya? Nah, kita tunggu saja. Yang pasti buat kamu untuk mendukung game buatan anak-anak Bandung asli gitu, dari Indonesia untuk menasional bahkan internasional, bisa aja kamu cukup wishlist di Steam untuk game Nightmare Side ini. Karena semakin banyak wishlist dari kamu sebelum nanti game full patch-nya rilis, itu sangat membantu sekali untuk Nightmare Side the game bisa dipromote ke seluruh dunia. Dan terbukti sebenarnya beberapa YouTuber gaming ya yang sudah mereview Nightmare Side the game, mungkin kamu juga sudah pernah lihat videonya bagaimana keseruan ketakutannya ketika bermain Nightmare Side the game, apalagi dengan patch yang baru nantinya di versionnya ketika rilis, ceritanya akan lebih menarik lagi Insan Muda. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah download dan memainkan Nightmare Side the game. Selentingan sih mendengar kabar ketika mainin Nightmare Side the game ada yang diganggu juga gitu, tapi kita coba aja ya. Jadi untuk Insan Muda nih yang main Nightmare Side the game, kebetulan kemarin tuh masuk ke DM-nya Ardan Radio gitu, ada yang bilang ada yang main game Nightmare Side terus sampai digangguin beneran katanya. Itu gimana Kang? Ya aduh, ini siapa orangnya? Mungkin kalau lagi denger sekarang boleh dong tolong dikirim ceritanya ke emailnya ke nms@radio.com, atau bahkan mungkin kamu bisa kasih kontak personnya Siapa tahu nanti tim Nightwatch-nya bisa hubungin langsung dan kita bisa ngobrol di testing misteri misalnya di YouTube channelnya atau bahkan datang ke sini gitu jika berkenan ya untuk hadir gitu. Karena ini menarik sekali gitu. Jadi kalau misalnya kamu juga bermain Nightwatch di game dan merasa diganggu, punya pengalamannya juga boleh sharing cerita ya. Karena itu baru ada satu kabar, tapi ada beberapa orang yang bilang dan itu orangnya orang yang sama sepertinya yang mengalami gangguannya gitu. Kayaknya teman-temannya itu ngasih tahu ke tim Nightmare Site untuk dibahas. Kita tunggu ya, siapa tahu kamu mendengar nih yang merasa ngirimin teman-temannya atau dengar rekomendasiin temannya untuk dibahas. Boleh kamu kirim data diri kamu dan singkat cerita kenapa diganggunya ke nms@ardanradio.com. Itu pun untuk kamu yang ingin sharing pengalaman cerita-cerita seramnya di email yang sama Insa Muda. Masuk di Nightmare Site tahun kabisat ini, kita akan masuk ke cerita pertama dan kedua bersama JNE pastinya ya. Jadi cerita seram sudah pasti kirimnya ke Nightmare Site. Kalau kirim paket dan barang sudah pasti via JNE Insa Muda. Kiriman pertama dari email, dan ini pengalaman seorang mahasiswa asal Jatinangor yang dia datang ke acara wisuda temannya di daerah Dipati Ukur, dan ini mengalami sebuah kejadian seram yang terjadi di sekitaran Jalan Taman Sari Insa Muda. Dan di cerita kedua juga masih pengiriman dari email, tidak perlu disebutkan katanya namanya, tidak apa-apa. Pengalaman seram ketika di dalam mobil sendirian. Mungkin ketika kamu mendengarkan cerita-cerita di Nightmare Site, nama-nama yang akan kamu dengar itu mungkin bisa dibilang nama-nama yang disamarkan Insa Muda. Jadi tergantung sesuai permintaan dari pengirim. Misalnya namanya tolong disamarkan, berarti akan kita ganti namanya. Mungkin ada hal-hal yang tidak perlu disebutkan juga untuk menjaga privasi atau sesuatu agar berjalan dengan baik, maka kita lakukan itu. Kita sudah sadur ulang ceritanya dan siap untuk kamu dengarkan malam hari ini di JNE Nightmare Site. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Site malam hari ini. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare saat ini sendirian. Sekitar jam 9 pagi aku berangkat, dan Di perjalanan tidak ada sama sekali hal yang kupikirkan selain bagaimana caranya agar sampai tepat waktu. Karena setauku sudah selesai jam 1 siang. Sampai akhirnya sekitar jam 12 siang aku sampai. Untunglah tepat waktu. Meskipun aku agak telat, tapi Bintang masih ada di sana. Kulihat dia bersama teman-temannya sedang berfoto, yang juga teman-temanku juga. Bin, wih, sorry gue agak telat. Gak macet di jalan tadi. Kongres ya bro. Waktu pun berlalu. Di hari yang sama, Bintang mengajak kami semua merayakan kelulusannya di salah satu kafe yang berada di sekitaran daerah Cimbuluit. Kami pun mengiyakan ajakannya. Kapan lagi bisa berkumpul dengan teman-temanku dan cukup lengkap juga. Tiba malam hari, aku mulai memenuhi undangan Bintang. Sekitar jam 8 malam, aku berangkat bersama temanku Dedi dari kosannya yang berada di daerah Dewi. Sampai di kafe daerah Cimbuluit itu, kulihat teman-teman yang lain sudah datang. Begitupun Bintang. Kami mulai merayakan malam kelulusan Bintang. Dia memesan makanan, mentraktir kami semua. Waktu berlalu dengan obrolan-obrolan seru, tertawa. Tak terasa sudah menunjukkan jam 11 malam. Satu persatu dari kami pun berpamitan untuk segera pulang. Hanya aku yang kosannya cukup jauh dibanding teman-temanku yang lain yang masih dekat daerah DU, daerah Cimbuluit. Dery menawarkanku untuk pulang bersamanya dan menginap di kosannya aja, daerah di Pati Ukur, daripada langsung pulang ke Jatinangor. Tapi aku tidak ada persiapan, tidak membawa baju, casan, dan ya, aku pikir karena ini sudah malam juga, jalanan tidak terlalu macet, sepertinya akan cepat sampai di kosanku di Jatinangor. Ditambah besok aku ada jadwal dengan dosen pembimbing. Agar tidak terlalu malam, aku pun berpamitan. Aku mulai melaju turun dari arah Cimbuluit. Kondisi jalan malam itu sesuai dugaanku, sepi. Aku bisa tancap gas untuk segera cepat sampai di kosan. Mempersingkat waktu, aku coba jalan-jalan yang bisa dibilang jalan motong lah. Sampai saat itu aku lewat jalan Taman Sari. Suasana sepi, gelap. Dan kau pikir akses ini lebih cepat daripada aku harus naik ke flyover. Selama perjalanan aku menggunakan headset di telinga aku untuk mendengarkan lagu. Ya, biar tidak bosan selama perjalanan. Ketika melewati area Taman Sari, saat itu udara sudah semakin dingin. Aku sering dengar tentang jalan Taman Sari yang katanya sih angker. Sesekali muncul perasaan aneh dan takut. Tapi sudahlah, mungkin hanya sugesti. volume musik yang ada di headset telingaku itu. Sampai headsetku itu, kok aku sepertinya mendengar suara anak kecil yang sedang tertawa ya. Iya, sangat jelas. Aku sempat berpikir mungkin ini suara dari lagu, tapi beberapa kali aku mendengarkan lagu itu tidak pernah ada suara anak kecil tertawa. Kuliah di sekitarku pun tidak ada anak kecil. Sudahlah, aku coba ganti lagunya. Dan ketika aku ganti lagu, suaranya memang tidak terdengar lagi sih. Mungkin dari lagu kali ya. Bodoh. Aku kembali fokus menyetir motorku, tancap gas agar segera cepat sampai ke rumah. Sampai. Astaga. Refleks aku rem motorku itu karena tiba-tiba saja ada seseorang yang menyeberang tepat di depan motorku. Sekilas kulihat itu seperti seorang anak kecil. Ketika motorku sudah berhenti dan kulihat ke sekitar, tidak ada siapa-siapa. Buru-buru aku kembali menyalakan motorku yang tiba-tiba saja mati saat itu. Namun tiba-tiba motorku ini tidak bisa menyala. Sampai aku mendengar suara anak kecil. Seperti memanggilku dan ketika ku lihat di belakangku, terlihat seorang anak kecil perempuan pakai baju putih dan memegang sebuah boneka. Aku tidak bisa terlalu melihat jelas muka anak itu karena dia terus menunduk. Namun karena rambut dan pakaiannya, aku yakin itu anak perempuan. Ditambah dia memegang boneka yang aku tidak terlalu bisa jelas melihat boneka apa itu yang dia peluk. Badanku merinding seketika. Barulah perlahan anak kecil itu mengangkat wajahnya, melihat ke arahku dan menunjuk ke arahku. Iya, dia menunjuk dengan tangannya. Kini wajahnya terlihat olehku. Dengan tatapan kosong, dia berkata, "Hati-hati kalau lewat sini, jangan ngantuk, nanti celaka." Badanku terpaku tak bisa bergerak sama sekali. Tapi tiba-tiba saja sosok anak kecil perempuan itu tertawa sambil berlari dan menembus salah satu tembok yang ada di samping jalan. Buru-buru aku menyalakan kembali motorku dan akhirnya menyala. Dan aku langsung tancap gas pergi dari tempat itu. Malam itu akhirnya aku putar balik ke arah di Pati Ukur dan memutuskan untuk menginap di kos sendiri temanku. Aku sempat ceritakan apa yang terjadi padaku tadi. Dan Derry pun bilang itu salah satu alasan kenapa dia mengajakku untuk menginap saja di kosannya. Wajah anak perempuan itu masih terbayang terus di pikiranku. Pucat, tatapan kosong dan suaranya. Setiap kali aku mengingat, aku selalu ketakutan. Tapi Derry berkata, sosok tersebut sepertinya berniat baik. Iya juga, dengan kondisiku yang tadi ngebut dan memang aku sedikit mengantuk, bisa saja ada hal lain yang terjadi padaku. Bisa dibilang ini adalah pengalaman seram pertamaku yang akan aku ceritakan kepada tim Nightmare Side Arden Radio. Kejadian ini aku alami kurang lebih di awal tahun lalu. Ketika itu kampusku mengadakan sebuah acara hingga mengharuskanku pulang larut malam. Karena jarak kampus menuju rumahku lumayan jauh, mengingat rumahku berada di daerah kabupaten, sedangkan kampusku berada di daerah Bandung Kota. Orang tuaku pun menyuruhku untuk membawa mobil saja, agar tidak terlalu khawatir jika aku harus pulang tengah malam sendirian. Hari itu, acara kampus pun berjalan dengan lancar. Sekitar jam 10 malam, acara pun baru selesai. Setelah semuanya selesai, aku langsung melakukan perjalanan pulang ke rumahku malam itu juga. Singkatnya, karena merasa sepi, di perjalanan aku menyalakan radio. Karena ini malam Jumat, aku pun mendengarkan Arden Nightmare. Satu hari, aku dapat tugas untuk menggali kubur. Dan yang meninggal. Sampai ketika aku sedang fokus mendengarkan cerita, menutup usia karena sakit, wanita tersebut. Bikin kaget aja. sempat kaget karena suara dari alarm di handphoneku. Itu alarm waktu tidurku. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku pun mematikan alarm itu dan lanjut fokus menyetir. Aku mendengar suara dari arah jok belakang. Seperti ada yang memanggilku. Aku langsung menengok ke belakang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Namun tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri. Hah? Suara siapa itu? Mencoba berpikir positif, mungkin itu suara dari cerita nightmare set yang kudengar. Aku pun langsung mempercepat laju mobilku agar cepat sampai rumah. Keesokan harinya, aku menceritakan apa yang aku alami kemarin malam kepada temanku, Arni. Yang malam itu ikut pulang denganku. Niatku sih agar aku ada teman menyetir ke jalan. Namun sepertinya aku salah orang untuk bercerita. Arli yang mendengar ceritaku malah mengatakan bahwa katanya di mobilku ini ada hantu anak kecil yang sering duduk di kursi belakang katanya. Tak hanya bercerita saja, dia pun malah menunjuk-nunjuk ke arah kursi belakang. Aku pun malas mendengarnya. Namun Arni terus saja berkata seperti itu. Sepanjang perjalanan aku mencoba menghiraukan omongannya. Sampai kami pun sampai di rumah Arni. Dan setelah Arni turun, aku pun lanjut pulang ke rumah. Di perjalanan, aku merasa sedikit parno untuk melihat ke spion belakang karena cerita-cerita yang kudengar tadi. Sampai akhirnya, entah kenapa, aku seperti ingin melihat terus ke arah spion belakang mobilku itu. Akhirnya aku pun melirik dan tidak ada apa-apa. Hah, syukurlah. Mungkin karena sugestiku saja, jadi aku sedikit panik. Untuk meyakinkannya lagi, beberapa menit kemudian aku mencoba melihat ke arah spion belakang lagi. Dan astaga, kali ini siapa itu? Aku melihat seperti ada sosok anak kecil yang duduk. Namun aku tidak bisa melihat wajahnya karena rambutnya terurai menutupi wajah. Aku mengerem mendadak. Memberanikan diri, aku langsung menengok ke arah belakang. Tapi sekarang tidak ada siapa-siapa. Sepertinya ada yang tidak beres. Tanpa pikir panjang, dengan cepat aku menancapkan gas mobilku. Sampai akhirnya aku sampai juga di depan rumah. Namun aku masih terduduk di dalam mobil. Aku coba meyakinkan bahwa ini cuma sugestiku saja. Aku coba menenangkan diri sampai terasa ada yang mengusap-usap rambutku. Refleks aku melihat ke arah sebelah belakang dan di belakang kursiku melihat ada sosok anak kecil perempuan yang sedang mengusap rambutku. Seketika aku langsung berlari keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Kepalaku mulai pusing. Aku segera berbaring di tempat tidur dan terpejam. Waktu pun berlalu. Aku terus terpejam hingga aku terbangun karena suara gaduh dari dalam kamarku ini. Dan ketika aku membuka mata, entah dari mana tiba-tiba di sampingku ada seorang anak kecil dengan pakaian putih kotor lusuh ditambah bercak darah. Ini sosok anak kecil yang kulihat ada di dalam mobil. Dan setelah itu aku pun tak ingat apa-apa lagi. Pagi pun tiba. Aku terbangun dengan kepala yang sangat pusing dan badanku yang masih lemas. Aku melamun karena masih tidak percaya dengan apa yang aku alami semalam. Kulihat jam menunjukkan pukul 8 pagi. Aku pun menelpon temanku untuk minta izin tidak masuk kampus hari itu dengan alasan tidak enak badan. Sampai sekarang aku tak tahu siapa dan kenapa sosok anak kecil itu menggangguku. Dan aku juga tak tahu sosok itu berasal dari mana. Karena setelah kejadian itu, di malam-malam berikutnya aku masih diganggu dengan mendengar suara anak kecil di depan kamarku. 105,9 FM Ardan Radio, Ardan for All here to connect. Masih bareng Adi Mas Hadi, JNE Nightmare Side Insan Muda. Sebelum kita masuk ke cerita ketiga malam hari ini, ada WhatsApp yang masuk ke 0812-2011059. Selamat malam Kak Dimas dan yang lainnya, aku Fadli dari Cililin. Hujan-hujan kayak gini mendukung banget dengerin Nightmare Side. Baru aja nyalain radio pas lagu Ling Serongi, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Pas dibuka gak ada siapa-siapa. Gak lama dari itu ada suara anak ayam dan tangisan wanita, tapi aku hiraukan aja soalnya aku tahu itu pasti jin yang jahil katanya. Terima kasih udah dibacain. Terima kasih Padli. Halo Kang Dimasa, saya Lutfi lagi dengerin Nightmare Side di kamar. Sebelum masuk cerita pertama, depan jendela kamar yang mengarah ke tempat jemuran ya, ada yang ngetuk-ngetuk. Pas dilihat hanya sekedar putih sekelebat lewat. Ngeri-ngeri Lutfi. Thank you Lutfi udah berbagi ya. Halo Kak, boleh titip salam untuk Ucup di Kabupaten Bandung. Jaga kesehatan, bahagia selalu. Apapun keadaannya harus tetap semangat. Hati-hati kalau dengerin cerita horor. Ntar ada yang nemenin tidur katanya. Dari Ling-Ling, terima kasih Ling-Ling. Nakut-nakutin ya ini ya. Andre, selamat malam Andre. Kapan ya saya bisa menceritakan cerita horor menurutku tentang siksa kubur yang ternyata benar adanya. Cerita ini saya dapat dari Simbo, penjual nasi langganan saya kalau pas mau makan malam. Ceritanya gak begitu panjang, cuma harus diceritakan dari awal sampai akhir. Nanti kalau ada kesempatan deh. Ya apalagi katanya bakal ada filmnya ya, jadi keingetan. Dari Aan, Kota Batik, Jawa Tengah, Jateng ya. Oke, okay. Lagi streaming, selalu Kak Dimas. Terima kasih. Aduh, kalau ada kesempatan sebenarnya enak kalau cerita-cerita gini di Testi Misteri ya. Atau mungkin Spooky Phone kita bisa ya. Kita Andre ya, kita coba kita hubungi nanti ya Andre ya. Thank you Andre, menarik ceritanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Dimas, selamat dengerin Arden tadi. Alhamdulillah banyak lihat hantu nih di pinggir jalan. Kebetulan baru pulang dari kampus pakai headset. Oh kamu main sensitif berarti ya Fadli ya. Oke okay. Selamat malam Adi Mas. Monik di Ujung Berung. Dengan cerita pertama gak jauh beda nih sama yang pernah dialamin. Jadi waktu itu pulang dari Puncut habis nongkrong lewat Cimbuluit, emang ngerasa horor juga tuh. Terus lampu motor ngededak mati pas lewat jalan Taman Sari, pas deket kampus sih kalau gak salah. Dan anehnya pas besoknya lampu motornya hidup lagi kayak biasa katanya. Terima kasih. Ini cukup legend sih sebenarnya, urban legend kalau ngomongin jalan Taman Sari ya. Dan ya dapat cerita gitu, berarti masih ada aura-auranya ya di situ. Assalamualaikum Bang Dimas dari Utami. Minggu kemarin masih dengerin dari Tasikmalaya ya, streaming. Sekarang streamingnya dari Cilegon Banten. Oh kemarin dari Tasik, streamingnya sekarang dari Cilegon Banten ya. Wah, di sana hujan gak Bang? Alhamdulillah masih aman ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saiful Maulana. Pas cerita yang kedua lumayan agak serem tuh. Ada yang nangis pas mau masukin motor. Saiful dari Cimahi ya, Saiful ya. Oke okay, siap Kang Saiful. Terakhir kita bacain salam-salamnya. Assalamualaikum Kak, ada Kanda dari Majalaya. Pas cerita kedua, tiba-tiba gerbang rumah saya ada yang gedor-gedor Kak. Kebeneran lagi mati lampu lalu ada suara yang nangis. Lumayan banyak interaksinya ya insan muda ya malam hari ini ya. Nah, stay safe ya, jangan melamun dan tetap fokus. Sekarang kita akan masuk ke cerita ketiga malam hari ini insan muda. Ini cerita yang cukup lumayan panjang juga nih di JNE Nightmare Side malam hari ini. Sebuah kiriman masih dari insan muda via email. Jadi kalau cerita sedikit, dia ini pegawai pabrik baru beberapa bulan kalau gak salah. Dia kerja di pabrik itu dan kebetulan lagi lembur. Nah tiba-tiba terjadi sesuatu gangguan yang Sebenarnya mungkin ini bisa terjadi atau pernah kejadian sama kamu juga. Siapa tahu ya, pernah mengalami, karena hal yang cukup sering terjadi sebenarnya, ya, nggak cuma di pabrik aja, bisa dimanapun juga. Bertemu sosok yang seperti ini gitu, dengan pemunculan seperti ini juga. Seperti apa ceritanya, kita dengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Site. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Namaku Iwan. Aku baru saja bekerja di sebuah pabrik yang masih berada di daerah Jawa Barat. Bisa dibilang aku baru masuk kerja kurang lebih 3 bulan. Ya, cukup menyenangkan bertemu dengan teman baru, pekerjaan baru. Aku coba menjalankan setiap pekerjaanku dengan baik. Di pabrik ini, aku bekerja di bagian produksi. Pekerjaan yang kulakukan di sana bisa dibilang cukup menguras tenaga. Harus berkonsentrasi dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Hari itu aku kebagian lembur. Badanku mulai pegal. Aku minta istirahat sejenak. Aku keluar mencari udara segar sekedar untuk meregangkan badanku saja. Saat itu jam 9 malam. Terpikir olehku untuk cari jajanan untuk kemilah. Agak lapar juga sih. Aku berjalan keluar untuk mencari gorengan saat itu. Sayangnya tutup. Terpaksa aku kembali lagi. Dalam perjalanan menuju tempat produksi, aku melewati beberapa lorong yang cukup gelap jika sudah malam hari dan sepi. Suara langkah kakiku saja bahkan bisa terdengar menggema. Dan ketika aku berjalan, di depanku terlihat ada orang yang juga berjalan. Sepertinya salah satu karyawan, tapi dari perawakannya si perempuan. Dia berjalan ke arahku, namun karena kondisi gelap, jadi yang terlihat hanya siluetnya saja. Aku berjalan sampai aku menyadari sesuatu. Di lorong ini, langkah kakiku terdengar menggema seperti yang ku bilang. Tapi langkah orang yang berada di depanku itu nyaris tidak terdengar sama sekali. Aku pun berinisiatif mengambil handphone dan menyalakan flashlight. Dan ketika ku nyalakan flashlight, sempat ku sorot ke arah depan. Astaga. Orang yang seharusnya berjalan di depanku dan menuju ke arahku tidak ada. Ketika ada cahaya, orang itu hilang. Buru-buru aku lari dengan cepat keluar dari lorong itu, segera menuju ke ruang produksi. Sampai ruang produksi, aku cukup tenang karena aku masih bisa melihat teman-temanku yang lain. Dan suasana pun terang. Salah satu temanku sempat bertanya, kenapa lari-lari? Gak apa-apa kok. Lanjut. Aku tidak langsung ceritakan apa yang kulihat tadi. Takutnya malah membuat panik seisi ruangan. Saat itu di ruang produksi mungkin masih ada sekitar 10 orang yang masih bekerja, termasuk aku. Menjelang pulang saat itu, kulihat ada salah satu temanku, sesama karyawannya. Dia tertidur. Joko namanya. Dia tertidur di kursi dan mejanya. Ya, refleks aku pun membangunkannya. Joko. Woi. Bangun. Joko. Woi, Joko. Aku menepuk-nepuk bahunya. Sampai tiba-tiba ada yang menepuk bahuku dari belakang. Dan ketika aku berbalik, Joko, dan kulihat yang di kursi sudah tidak ada siapa-siapa. Bukannya, Joko menatapku kebingungan. Dia bilang dia baru saja dari toilet. Aku pun buru-buru kembali ke mejaku. Aku melihat beberapa orang menatapku keanehan. Aku hanya bisa membalasnya dengan senyum. Dan aku mulai menyadari bahwa dua kejadian yang baru saja ku alami itu adalah gangguan makhluk halus. Singkat cerita, jam kerja selesai dan kami pun bersiap pulang. saat itu aku menunggu dijemput oleh kakakku karena motorku dibawa oleh kakakku dipinjam dan nanti katanya akan menjemputku pulang. Selagi menunggu kakakku, aku duduk dekat parkiran. Dan tak jauh dariku, aku baru sadar ada yang duduk juga. Seorang pegawai. Namun dia sudah cukup berumur. Seragam yang ia pakai berbeda denganku. Sepertinya dari divisi yang beda. Warna bajuku biru sedang dia berwarna putih kecoklatan. Aku pun mendekati ibu itu sedikit basa-basi lah, sambil menunggu kakakku. Malam, Bu. Ibu itu terlihat seperti kelelahan. Dia terus memegang-megang pundaknya sambil memijit-mijit. Capeannya, Bu. Kenalin, saya Iwan dari bagian produksi. Ibu lembur juga jam segini. Padahal, Bu, kalau udah berumur mah istirahat aja. Jangan diambil lemburnya. Ibu itu menatapku. Wajahnya terlihat lelah. Dia hanya membalasku dengan senyuman. Kalau ibu di bagian apa, Bu? Sorry, saya banyak tanya, Bu. Ya, sambil nunggu kakak saya lah. Ada teman ngobrol. Bu, tiba-tiba ibu itu menangis. Dalam tangisnya, dia bilang capek, sakit hati. Ibu capek kenapa? Sakit hati sama siapa, Bu? Dia bilang sakit hati oleh atasannya. Sabar, Bu. Ya, namanya juga kerja, Bu. Pegawai kayak kita mah tuh mau gimana lagi, Bu? Jangan diambil pusing, Bu. Udah, kalau dimarahin sama si bos, santai aja. Kulihat nama yang tertera di seragamnya. Terlihat namanya Sriwati. Bu Sri, saya panggil Bu Sri aja kali ya. Gini, Bu, saya juga sering dimarahin. Tapi ya udahlah. Toh, saya juga memang salah. Jangan diambil hati, Bu. Ketika itu, ku dengar klakson motor dan itu adalah kakakku. Aku pun pamit pada Bu Sri. Bu, saya sudah dijemput. Saya duluan ya, Bu. Bu Sri pasti nunggu dijemput juga ya. Ya udah. Mari, Bu. Aku berjalan menuju kakakku yang berada di luar gerbang. Ku tengok lagi ke arah Bu Sri. Dia masih terduduk dan terlihat menangis sambil memegang pundak lehernya. Aku kasihan dengan si ibu itu. Aku bilang pada kakakku, Kak, punya 50 ribu gak? dulu lah. Bentar ya. Aku pun beranjak berjalan kembali kepada Buster sambil memegang tangan yang dingin. Ku selipkan uang 50 ribu itu. Bu, ini buat ibu ya. Buat tambah-nambah. Semangat kerjanya ya bu, jangan sedih. Lalu aku pun berjalan kembali ke arah kakakku. Dan kakakku pun langsung merancap gas. Kita pulang ke rumah. Di perjalanan kakakku bertanya, untuk apa uang 50 ribu tadi? Ku bilang aku berikan pada Bu Sri yang tadi ada di tempat duduk di parkiran. Dia nangis, kasihan, dimarahin bosnya. Kakakku lalu menengok ke arahku sambil menyetir motornya. Dia bilang, Bu Sri yang mana? Uang tadi di parkiran gak ada siapa-siapa. Kamu malah simpen uangnya di atas kursi kosong. Ngapain sih? Aneh. Mendengar kakak berkata seperti itu, ku pikir dia bercanda. Setelah terus ku yakinkan, kakak benar-benar tidak melihat siapa-siapa di parkiran itu. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri merinding. Keesokan harinya, aku pun kembali ke pabrik dan coba memberanikan diri bertanya pada HRD. Siapa tahu kakakku memang mengada-ngada dan mengerjaiku. Aku bertanya tentang Bu Sri. Dia bekerja di bagian mana? Dan aku pun ceritakan semalam aku bertemu Bu Sri. HRD itu, Pak Tito sebut saja dia, mengerutkan dahinya dan mulai cerita. Seragam yang kulihat warna putih agak kecoklatan itu seragam lama, seragam pekerja lama. Dulu ada pekerja memang bernama Sriwati, namun dia sudah meninggal. Dari cerita yang beredar, dia meninggal dengan mengakhiri hidupnya di rumahnya. Nah, kejadiannya sudah puluhan tahun yang lalu. Astaga. Ketika aku ceritakan ciri-cirinya, iya, mirip seperti itu. Bahkan Pak HRD itu pun memperlihatkanku sebuah foto dan iya, wajahnya persis. kakiku lemas dan badanku merinding hebat. Berarti yang semalam bertemu dan mengobrol denganku itu sudah meninggal. Tidak begitu jelas penyebab kenapa dia mengakhiri hidupnya. Yang jelas, aku perlu memberikan doa terbaik untuk almarhumah agar tenang. Karena dari obrolan terakhirku bertemu dengan, sepertinya beliau masih belum tenang. Ini posisi di mana? Saya di rumah. Domisili, Mas Andre? Domisilinya di Jawa Tengah aja ya, Kota Batik ya. Jawa Tengah aja, oh iya Jawa Tengah. Pokoknya Kota Batik di Jawa Tengah ya, Mas Andre. Iya. Okay. Mas Andre tadi sempat WA, dan ini menarik sekali nih, katanya mau cerita tentang siksa kubur. Iya. Benar? Okay. Benar. Okay. Jadi sambil dengerin Nightmare itu kan, sambil saya kan browsing nih, dengerin streamingnya kan lewat laptop ini, Bang. Iya, okay. Terus dibuka YouTube itu ada trailer-trailer yang lagi rame kan, kayak yang sedang tayang Memandikan Jenazah. Film, Siksa Kubur kan, mau tayang juga, gak tahu apa. Terus jadi ingat, sempat mau WA ke Arden gitu, mau cerita ini aja kan, saya juga dapat cerita dari simbol langganan kalau saya beli makan dekat kos itu loh. Angkringan jadi, gitu. Jadi ceritanya itu kan, saya itu kan pulang dari game center itu Kamis malam Jumat, terus selalu mampir di warung makan simbol langganan dekat kos saya mah. Karena saya makannya terburu-buru, hampir jam 10 lebih, terus saya bayar, saya pamit. Simboknya tanya ke saya, Mas. Kok mau buru-buru, mau kemana atau Mas, pengkosnya deket gitu kan. Terus saya bilang, anu Mbok, aku mau dengerin horror radio cerita. Oh, emang tau le cerita apa yang ngono, bilangnya gitu Mas. Ya buat hiburan temen kalau mau tidur, aku bilang gitu, ngomong sama simboknya. Tapi dari situ aku bayar duduk ngabisin minum. Nah, simboknya cerita. Akhirnya saya dengerinnya. Nightmare itu agak telat karena dengerin simboknya cerita kan secara garis besar. Jadi simboknya itu cerita, dia itu cerita di desanya di pernah dapat pengalaman, tapi dia nggak ikut, istilahnya nggak ikut melayat secara langsung mas gitu. Jadi di hari itu di tempat pemakaman umum dekatnya dia itu ada dua jenazah yang akan dimakamkan di hari yang sama mas. Oke. Cuman beda waktu. Beda waktu. Oke. Beda waktu. Nah, sebenarnya itu kalau saya bisa investigasi itu kalau dari ceritanya itu mungkin juru kuncinya yang mungkin karena sudah tua atau salah tempat harusnya itu makanya si A itu di blok yang pojok. Si B yang strategis tapi salah tempat mas. Ketuker gitu maksudnya. Ketuker. Oke. Ketuker karena simboknya bercerita di endingnya itu bilang ya maklum ya juru kuncinya sepuh bilangnya gitu mas. Oh jadi lali ya. Sudah sepuh gitu ya. Terus habis itu dia sempat cerita lah jenazahnya si A itu datang mas di jam yang lebih awal. Itu pagi katanya mas. Di jam yang lebih awal. Udah acara di sholat dan sebagainya. Harusnya itu di tempatnya lokasinya di blok yang lebih pojok. Bukan yang strategis. Nah ini salah tempat. Oke. Okay. Terus dikubur mas. Dikubur nih. Selang beberapa jam kemudian. Kalau nggak salah yang saya ingat. Sore setelah asar mungkin ya mas ya. Oke. Okay. Habis asar jenazah si B datang. Jenazah si B datang harusnya kan di kuburkan di tempat yang strategis mas. Iya. Yeah. Tapi kecewa kok dapetnya yang pojok padahal sama awalnya itu udah bilang dapetnya yang lokasinya yang di depan yang strategis. Otomatis juru kuncinya kan inget, oh iya, yeah. Ya otomatis kan, dilanu mas, apa digali ulang. Oh dipindah lagi. Dipindahkan ke yang sebenarnya, sedangkan yang jenazah yang terakhir datang mendapatkan lokasi kubur yang sesuai strategis di situ mas. Nah, sedangkan yang salah harusnya dapat yang di blok. Pojok akhirnya kan di tempat yang sebenarnya mas. Nah simboknya itu cerita secara tidak langsung mas dia tidak ikut melayat. Jadi kerabat-kerabatnya yang sempat mengantarkan jenazahnya itu ke tempat yang pemakaman yang sebenarnya sempat lihat mas mukanya itu istilahnya kayak di sisa kubur penuh ya kayak dihabis di apa ya mas ya dipukuli gitu loh mas lebam. Warga di situ bilang ya saya ini mohon maaf ya karena menurut cerita dari simbok ya mas ya bahwa mereka percaya bahwa siksa kubur itu memang apa adanya seperti itu. Nah karena mohon maaf ini mas saya kan non muslim ya saya tanya sama simboknya biasanya kalau seperti itu siksa kubur itu seperti itu kenapa mbok gitu. Ya biasanya itu gak tahu dosa apa yang telah dibuat apa gimana panjang lebarnya sebuah ceritanya seperti itu Okay. Ya hanya Allah saja yang tahu semuanya bilang. Oke, okay, berarti itu dalam kondisi dari lebam itu, padahal baru dikubur nggak ada satu hari berapa jam aja mas saya tanya sama jedanya waktunya berapa lama sih mbok aku bilang gitu ya nggak ada 6 jam 8 jam bilangnya gitu Dan itu pun posisinya masih di kain kafan gitu dipocongin itu sudah ya, aku cerita kok sambil dengerin wajahnya mboknya kan. Saya kan udah nggak di tempat itu mas Bangga, kok sudah balik ke rumah ya, ke rumah asal ya. Cerita gini ini juga agak merinding karena saya rumah sendiri, ruwet sendirian. Waduh, walau-walau. Itu juga habis lihat trailer Siksa Kubur sih. Saya juga sudah nonton Siksa Neraka, Mas, sebelumnya. Iya, iya. Waduh, itu berarti kisah nyata berarti ya, itu benar iya, adanya gitu. Iya, kan gak menyebutin nganu ya, karena simboknya itu kan kalau cerita kan memang meyakinkan, saya menghormati juga sama simbok itu. Oke, waduh, Mas, thank you. Suun Mas ya, terima kasih. Iya, sama-sama, ini saya tinggal nunggu filmnya aja, Pak. Sesuai dengan cerita yang simbok itu. Yeah. Sampai sekarang pun saya masih ibunya sama simboknya. Oke, Mas Andre, turnuhun. Selamat Mas, sehat-sehat selalu Mas ya. Salam buat teman-teman di Jawa Tengah. Mendengar Nightmare Side. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, itu salah satu pendengar Nightmare Side asal Jawa Tengah yang bercerita langsung Insa Muda ya. Tentang wah kisah nyata ini, Siksa Kubur yang dilihat langsung baru beberapa jam. Ketika digali lagi itu sudah penuh lebam, luka-luka gitu wajahnya ya. Secara logika mungkin tidak masuk akal gitu, karena sebelumnya mungkin ya normal saja seperti itu. Walau alam Insa Muda. Dan ini juga sudah hampir jam 12. Terima kasih banyak Insa Muda yang sudah mengirimkan cerita, sudah datang ke room 159. Ya insya Allah nanti mungkin minggu depan kita bisa berinteraksi langsung di depan bersama Insa Muda. Dan selamat istirahat Insa Muda. Dimasta dan produser Guntur malam hari ini yang bertugas, ada Adin juga sebagai pembaca cerita yang perempuan tadi, ada sound designer Jojo dan Berlan pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi untuk JNE yang selalu setia menemani Nightmare Side dan selalu setia untuk mengirimkan paket-paket kamu Insan Muda. Dimasta pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.